بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita memasuki hadis yang ke-39. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان فما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah melewati untukku, yakni memaafkan untukku dari umatku al-khata', kesalahan yang tidak sengaja, penisian, lupa, pemastukrihu alaih, dan perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah, Al Baihaqi dan selain keduanya. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Sahih Jami'. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qawluhu tajawaza bima'na afa. Sabda Nabi tajawaza, yang secara bahasa artinya melampaui, melewati, maknanya afa, memaafkan. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku al-khata'. Al-khata' yang kita artikan kesalahan atau kekeliruan, maksudnya fi'lu syai'i an ghairi qasdin, melakukan sesuatu tanpa sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Dengan kata lain, kekeliruan, kesalahan yang tidak sengaja, tidak disengaja. Wan nisyana, sedangkan an-nisyan adalah zuhurul qalbi an syai'in ma'lumin. An-nisyan yang kita artikan lupa, maksudnya hilangnya hati atau ingatan dalam hati tentang sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang sudah diketahui dalam hati hilang atau tidak ingat. Ini yang dikatakan an-nisyan, yang terjemahannya adalah lupa. Wal istiqrah, sedangkan istiqrah ilja'ul insani, dipaksanya seseorang untuk melakukan sesuatu. Qala wa hadhihi thalathatu asya'a, inilah tiga perkara, tiga hal. Bayyana fiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna allaha tajawaza an ummatihi al asya'a thalatha. Tiga perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, bahwa Allah memaafkan umatnya tiga perkara tersebut. Wa qad dalla ala dhalika al-Qur'an, dan hal itu dimaafkannya tiga perkara tadi juga telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami atau hukum, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau tersalah, keliru, yakni kesalahannya tidak disengaja. Faqalallahu qad fa'altu, maka Allah menjawab atau mengabulkan doa hamba-hambanya tersebut dengan mengatakan qad fa'altu, semua aku telah melakukan, yakni aku kabulkan permohonan kalian agar perkara yang terjadi karena lupa atau ketidaksengajaan dimaafkan, maka aku maafkan kepada Allah, aku tidak akan menghukumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab ayat yang kelima. Dan tidak ada dosa atas kalian pada perkara-perkara yang kalian tidak sengaja pada perbuatan-perbuatan yang kalian keliru, yakni yang kalian lakukan tanpa unsur kesengajaan, tidak disengaja. Akan tetapi yang namanya dosa adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian, itulah yang akan dicatat sebagai dosa, yaitu yang disengaja diniatkan oleh hati-hati kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, dua ayat tadi menjelaskan tentang al-nisyan dan al-khata, lupa dan kekeliruan, yang keduanya dimaafkan, tidak akan disiksa ketika seseorang berbuat salah karena lupa ataupun karena keliru. Adapun masalah al-istikrah, dipaksa, disebutkan dalam firman Allah surat An-Nahl 106. Wa qala ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim. Siapa saja yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka dia akan mendapatkan siksaannya pedih, kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kufur atau mengucapkan ucapan kufur dalam keadaan hatinya tenteram tenang dengan keimanan, maka tidak ada dosa baginya. Akan tetapi siapa saja yang melapangkan dadanya terhadap kekufuran, yakni dia melakukan kekufuran dengan sukarela, dengan sengaja dan tanpa dipaksa, maka atas mereka kemurkaan, kemarahan dari Allah, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang tiga hal yang disebutkan dalam hadis tadi, al-khata', al-nisyan, dan al-istikrah, wal-istikrah. Qala fa istafadu min hadha hadithi fawaid, kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, minha sa'atu rahmatillahi azza wa jalla, yang pertama tentang luasnya rahmat Allah azza wa jalla, wa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu, dan bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemurkaan. Di antara rahmat Allah adalah Allah memaafkan tiga hal ini, kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksa. Allah maafkan, Allah tidak akan menghukum tiga perbuatan tersebut. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah azza wa jalla kepada hamba-hamba. Yang kedua, wa minha anna insana idza fa'ala syai'a qata'an fa innahu la yu'akhadhu 'alayhi, bahwasanya seseorang apabila dia melakukan suatu perbuatan karena keliru, yakni tidak sengaja, tidak disengaja, maka dia tidak akan disiksa karenanya. Dia tidak akan dihukum karena perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan tersebut. Walakin in kana muharraman fa innahu la tarattabu alaihi ithmun wala kafaratun wala fasadu ibadatin waqa'a fiha. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, dia melakukan sesuatu yang diharamkan karena enggak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Apakah misalkan menginjak sesuatu yang berharga milik temannya, ini diharamkan tapi dia enggak sengaja, maka tidak berdampak dosa atasnya, dia tidak berdosa dan tidak ada tebusan kafarah padanya, dan juga tidak ada, tidak akan menjadikan rusak ibadah yang dilakukan. Atau contohnya lebih tepat adalah ketika dia sedang ibadah seperti sholat, dia enggak sengaja mengucapkan ucapan yang diharamkan. Apakah ucapan-ucapan yang di luar dari batal-batal sholat ataupun yang lainnya, perkara ini haram ketika sholat, ucapan-ucapannya di luar batal sholat, maka dia tidak berdosa, tidak ada kafarah, tebusan ataupun denda, dan tidak akan menjadikan ibadahnya rusak, tetap sah. Mengapa? Karena dia enggak sengaja. Wa maikana taraka wajiban, akan tapi kalau sesuatu yang dia lakukan dengan ketidaksengajaan tersebut sifatnya meninggalkan kewajiban, dia tidak mengerjakan suatu kewajiban karena tidak sengaja, meninggalkan kewajiban karena tidak sengaja, fa innahu yurtafa'u anhu al-ithmu, maka dia tidak akan mendapatkan dosa, diangkat dosa darinya ketika dia meninggalkan perkara yang wajib. Walakin la budda min tadarukil wajibi, akan tetapi dia harus mengejar atau mengerjakan perkara wajib tersebut yang dia tinggalkan karena enggak sengaja. Ya mungkin sholat dia tinggalkan karena enggak sengaja, tiba-tiba dia belum sholat padahal sudah waktunya, bahkan sudah lewat, dia enggak sengaja karena sibuk sehingga tidak sholat atau belum mengerjakan sholat, maka segera kerjakan sholat walaupun sudah di luar waktunya. Karena apa? Karena sifatnya meninggalkan kewajiban, maka harus dikerjakan. Kalau ditinggalkannya karena apa? Karena keliru atau yang sejenisnya, lupa, maka bukan berarti dia bebas. Oh, saya lupa sholat, sekarang sudah selesai waktu sholatnya, sudah masuk waktu sholat berikutnya, tetap harus dia mengerjakan sholat. Karena apa? Karena dia meninggalkannya tidak sengaja atau karena lupa, maka harus dikerjakan ketika ingat atau ketika sadar. Faedah yang ketiga, qala wa minha ana man ukriha ala syai'in qawliyin aw fi'liyin fa innahu la yu'akhadhu bihi, bahwasanya siapa saja yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu berupa ucapan, dipaksa untuk mengucapkan suatu ucapan atau mengerjakan suatu pekerjaan perbuatan, maka dia tidak dihukum atau tidak disiksa karena tidak akan berdosa karena pemaksaan tersebut. Ya qaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, wa mastukrihu alaihi, dan Allah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya karena dipaksa. Hada amun sawa'un kana ikrahu ala fi'lin au ala qawlin. Lafad hadis ini sifatnya umum, sama saja apakah pemaksaan tersebut terkait dengan suatu perbuatan, dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan atau dipaksa untuk mengucapkan suatu ucapan, sama saja. Ya, ini sama-sama tidak akan berdosa orangnya ketika dipaksa mengucapkan suatu ucapan ataupun melakukan suatu perbuatan. Tidak ada bedanya, sama saja. Wala dalila liman farraqa baina ikrahi 'alal fi'li wal ikrahi 'alal qawli. Dan tidak ada dalil bagi orang-orang yang membedakan antara pemaksaan terhadap suatu perbuatan dengan pemaksaan terhadap suatu ucapan. Ada sebagian orang yang membedakan antara pemaksaan terhadap perbuatan dengan pemaksaan terhadap ucapan. Kalau perbuatan tidak boleh mungkin, kalau ucapan boleh. Yang jelas dua-duanya boleh dilakukan ketika memang benar-benar dipaksa. Sudah jelas ancamannya di depan mata kalau tidak mengucapkan suatu ucapan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dia akan dibunuh misalkan, atau akan dicambuk sampai sekarat atau mati. Maka ketika itu boleh dia mengucapkan atau melakukan perbuatan yang dipaksakan tersebut kepadanya. Dengan tetap dia mengimani bahwasanya ini salah, ini dipaksa, bukan karena kerelaan dia. Dia tetap membenci ucapan yang dipaksakan tersebut dan juga membenci perbuatan yang dipaksakan kepadanya tersebut. Lakin idza kana ikrahu fi haqqi adamin fa innahu yu'amalu bima taqadhihi al-adillatu syar'iyyah. Akan tetapi apabila pemaksaan yang diberikan kepadanya atau yang diarahkan kepadanya itu berkaitan dengan hak manusia, hak Bani Adam, maka dia tetap diperlakukan sesuai dengan konsekuensi dalil-dalil syar'i. Ini tetap dia ketika dipaksa melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, maka dia harus siap menanggung risikonya atau menggantinya, walaupun tetap dia tidak berdosa. Misalnya contohnya ayyakraha syakhsan ala qatli syakhsin akhar. Fa innahu yuqtalu al-mukrihu wal mukrih. Contohnya si A memaksa si B untuk membunuh orang lain, si C. Maka yang memaksa dan yang dipaksa juga harus dibunuh. Mengapa? Di anna ikraha la yubihu qatlal ghair. Dikarenakan pemaksaan tidak membolehkan seseorang membunuh orang lain. Tidak boleh karena dia dipaksa, artinya dia membunuh orang lain. Dia dipaksa oleh seseorang, kamu bunuh si bulan, kalau tidak saya bunuh kamu. Nah, pemaksaan seperti ini tidak boleh dikerjakan. Wala yumkinu, dan tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin diperbolehkan. Wala yajuzu linsani ayastabqiya hayatahu biitlafi ghairihi. Tidak boleh bagi seseorang mempertahankan kehidupan dia, mencari keberlangsungan kehidupan dia dengan menghancurkan atau membinasakan kehidupan orang lain. Tidak boleh. Risikonya sama-sama mati, ya dia harus sabar menghadapi pemaksaan tersebut. Tidak boleh dia ketika dipaksa untuk membunuh orang lain, dia melakukannya. Tidak boleh. Kalau dia memaksa atau dipaksa oleh seseorang untuk menghancurkan suatu benda, misalkan kalau tidak dia akan dibunuh, maka masih bisa dihancurkan benda itu, nanti dia ganti kepada pemiliknya. Nah, ini harus dia tanggung risikonya. Selesai syarah dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سبل النبي عليه الصلاة والسلام سسمنا الله ملواتي maksudnya memaafkan untukku dari umatku kekeliruan, kesalahannya tidak sengaja, dan lupa serta perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Ay tajawaza anhum ismal khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaih. Maksudnya Allah melewati, yakni memaafkan dari mereka, dari umat Islam, dosa karena perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan, dan juga karena perbuatan yang dilakukan karena lupa, dan juga karena perbuatan yang dilakukan karena dipaksa. Maka dosa dari tiga perbuatan ini itu diangkat atau dimaafkan, alias dia tidak berdosa jika melakukan suatu dosa karena nggak sengaja, lupa atau dipaksa, maka dia tidak berdosa, tidak ditulis dosa baginya. Wa amma hukmul khata'i wan nisyani wal mukrahi alaihi wa ghairu marfu'in. Adapun hukum atau konsekuensi dari kesalahan atau perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan, dan juga perbuatan yang dilakukan karena lupa, ataupun perbuatan yang dilakukan karena dipaksa, maka konsekuensinya itu tidak diangkat, tetap masih berlaku, tidak dihilangkan konsekuensi dari perbuatan-perbuatan tersebut. Falau atlafa syai'an khata'an, maka contohnya di sini, seandainya seseorang menghancurkan sesuatu, suatu barang, suatu benda karena nggak sengaja, maka dia tetap harus menanggung atau mengganti benda yang telah dihancurkan dengan tanpa sengaja tersebut. Al-dha'at minhul wadi'atu nisyanan dhanna, atau hilang darinya barang titipan karena lupa, dititipi uang dia lupa nyimpan di mana, ya mungkin nyimpan di tempat yang tersembunyi sehingga sulit dicari, atau mungkin lupa disimpan di mana, maka domina dia harus bertanggung jawab, siap menggantinya barangnya, barang titipan yang dia lupa atau barang yang dia hancurkan karena tidak sengaja, apakah keinjak, ketabrak, misalkan naik mobil nabrak ayam mati, ya siap mengganti harganya, berapa harganya bayar. Oh saya nggak sengaja, ya tidak masalah, engkau tidak berdosa, tapi konsekuensinya harus dilakukan, dibayar, yaitu menanggung risiko dari kekeliruan tersebut, supaya apa, terjamin hak-hak orang lain, dan juga menutup celah bermudah-mudahannya orang mengatakan alasan saya nggak sengaja. Jadi banyak yang seperti itu, saya nggak sengaja. Kalau tidak ada konsekuensinya, maka banyak nanti yang mengatakan, oh saya nggak sengaja, mukul dia, oh saya nggak sengaja. Maka ditutup celah-celah seperti itu atau hal-hal yang marah kesana. Tetap konsekuensi dari tiga perbuatan tadi, keliruan, lupa dan paksa, tetap diberlakukan pada orang yang melakukannya. Siap dia menanggung, menjamin, menanggung risiko dari perbuatannya tersebut, walaupun tetap dia tidak berdosa. Wa istatna min ikrahi al-ikrahu ala zina wal qatl, fala yubahani bil ikrahi. Dan dikecualikan dari pemaksaan, secara umum pemaksaan ketika diberikan atau disodorkan kepada seseorang, seseorang dipaksa, maka dia ketika melakukan pemaksaan tersebut, sesuatu yang dipaksakan kepadanya, dia melakukannya, maka dia tidak berdosa. Ini secara umum. Tetapi dikecualikan darinya dua hal, yaitu zina dan membunuh. Maka tidak boleh dua hal tadi dia lakukan, walaupun dia dipaksa. Misalkan dia dipaksa untuk berzina, kalau tidak dipukul atau dipenjara atau dibunuh, maka tidak boleh dia melakukannya. Demikian pula membunuh orang lain, dia dipaksa untuk membunuh orang lain, maka tidak boleh dia melakukannya. Kalau dilakukannya, dia harus dibunuh juga, dikisos. Ini dua hal yang menjadi pengecualian dari al-ikrah, pemaksaan. Wa istatna minan nisyani ma ta'atal insanu sababa. Dan diperkecualikan dari lupa adalah apa yang dilakukan oleh seorang sebabnya. Ini seorang melakukan sebab sesuatu yang menjadi terjadinya suatu perbuatan. Dia melakukan sebabnya karena lupa misalkan. Fa innahu yatamu bi fi'lihi li taqsiri. Maka dia berdosa karena melakukan sebab tadi. Li taqsiri, karena keteledoran dia, kecerobohan dia. Misalkan dia lupa membuang kulit pisang di lantai, di jalan yang licin. Kemudian dia atau ada orang lain yang menginjaknya dan jatuh. Dia berdosa dari sisi melakukan sebab, melempar, meletakkan kulit pisang di lantai yang licin, yang menyebabkan seseorang yang menginjaknya jatuh dan sakit. Tetap dia bertanggung jawab atas sakitnya orang tadi yang menginjak pisang atau kulit pisang yang dia taruh sembarangan. Di samping dia harus bertanggung jawab, dia pun berdosa karena keteledoran dia, kecerobohan dia, tidak hati-hati sembarangan buang kulit pisang contohnya. Wa hadzal haditsu ishtamala ala fawaida wa umurin muhimmatin jama'at fiha musannafan la yahtamiluhu hadzal kitab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadits ini mencakup faidah-faidah dan perkara-perkara yang penting yang sangat banyak, yang bisa mencapai satu tulisan tersendiri yang kalau dikumpulkan bisa menjadi tulisan tersendiri yang besar, yang tidak mungkin bisa dicakup oleh kitab ini, syarah beliau yang sifatnya sederhana atau ringkas, sehingga tidak bisa ditulis semua faedah atau perkara-perkara penting yang bisa diambil dari hadis ini. Kalau ingin menjelaskannya maka perlu karangan tersendiri, menunjukkan betapa besarnya faedah ataupun manfaat dan kaidah yang bisa diambil dari hadis ini yang ke-39 ini. Qala al-Imam Ibnu Daqiq, Ibnu Daqiq al-Aid berkata, al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, qad ja'a fi tafsiri fi qalihi azza wa jalla, telah datang di dalam tafsir firman Allah azza wa jalla, Al-Baqarah 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan jika kalian menampakkan, melahirkan apa yang ada pada diri kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan kepada kalian terhadap perkara tersebut. Anna hadhihi al-ayata lamma nazalat syaqqa dhalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum. Bahwasanya ayat ini ketika turun, maka hal itu atau ayat ini, kandungan yang ada pada ayat ini membuat berat para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat merasa berat. Ini sulit dilakukan apa yang ada dalam ayat tadi. Kenapa? Semuanya kan diperhitungkan, dihisab oleh Allah. Sesuatu yang disembunyikan maupun yang ditampakkan pada yang ada dalam jiwa-jiwa manusia, semuanya akan dihisab oleh Allah. Maka hal itu membuat para sahabat berat. Faja'a Abu Bakr wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf wa Mu'adh ibn Jabal fi unasin ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'adh bin Jabal pada rombongan sekian sahabat radhiyallahu anhum. Mereka datang menghadap atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, kullifna minal amali ma la nutiqu. Wahai Rasulullah, kami telah diberikan atau mendapatkan beban, mendapatkan suatu kewajiban berupa amalan, perbuatan yang kami enggak sanggup melakukannya. Jadi kandungan ayat tadi berat menurut mereka, tidak sanggup dilakukan karena semuanya akan diperhitungkan, dihisab, yang dilahirkan maupun yang disembunyikan dalam jiwa-jiwa manusia. Inna hadana la yuhdithu nafsahu bima la yuhibbu ayyathbuta fi qalbihi wa anna lahu dunya. Dikarenakan salah seorang di antara kami, ya, benar-benar dia pernah atau mungkin sering terbetik dalam jiwanya sesuatu, suatu perbuatan, suatu pikiran yang sebenarnya dia enggak suka kalau bersitan tadi, pikiran tadi ada di hatinya. Dia enggak suka. Walaupun dia memiliki dunia. Terkadang ada bersitan dalam hati, pikiran kurang baik atau tidak baik terbersit dalam jiwa manusia. Jadi dia enggak suka sebenarnya, tapi tiba-tiba terbersit. Ya, ini godaan dari syaitan ataupun dari jiwanya sendiri. Tapi dia sebenarnya enggak suka. Walaupun dia punya dunia seluruhnya, dia enggak suka hal tadi ada di hatinya. Sedangkan ayat tadi mengatakan semuanya akan dihisab, yang dilahirkan, ditampakkan maupun yang disembunyikan dalam jiwa-jiwa manusia. Maka para sahabat merasa berat, kita akan dihisab ini dalam apa yang terbersit dalam benak-benak kita atau jiwa-jiwa kita. Walaupun tidak dilakukan, tapi selama sudah terbersit ya akan dihisab. Mereka merasa berat. Maka laporan menyampaikan kepada Nabi, bagaimana ini wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'allakum taquluna kama qalat bani Israil. Bisa jadi kalian mengucapkan suatu ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil. Sami'na wa asaina. Itu ucapannya masyhur terkenal dari Bani Israil. Kami mendengar tapi kami durhaka, bermaksiat, tidak mau melaksanakan. Qulu, kata Nabi, ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wastadda dzalika alaihim. Maka hal itu menjadi lebih memberatkan mereka. Mereka sudah merasa berat dengan isi ayat tadi. Nabi ketika dilaporkan seperti itu justru menegur mereka dan menyuruh mereka untuk sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Hal itu menjadi atau semakin membuat mereka berat. Wa makatu haulan, dan mereka para sahabat tinggal selama satu tahun. Fa anzalallahu ta'ala al-faraja wa rahmata. Lalu Allah ta'ala menurunkan solusi, jalan keluar dan rahmatnya. Biqolihi, dengan firmannya. Masih surat Al-Baqarah ayat yang 286 terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani satu jiwa pun kecuali apa yang menjadi kesanggupannya, sesuatu yang dia sanggup. Sedangkan perkara tadi, hal yang terbetik yang tiba-tiba kita enggak bisa menolaknya, langsung terbersit dalam jiwa kita, maka hal itu dimaafkan. Kenapa? Itu di luar kemampuan sahabat. Ya, selama sifatnya terbersit dan langsung dihilangkan, tidak dikerjakan atau tidak menetap dalam hatinya, maka tidak akan dihisab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jiwa tadi akan mendapatkan apa yang dia usahakan, akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia usahakan, yang dia kerjakan. Dan atas jiwa tadi dosa, jiwa tadi akan mendapatkan dosa dari kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami ketika kami lupa atau keliru. Qala Allah qad fa'altu. Maka Allah menjawab, aku telah melakukan. Jadi aku kabulkan permohonan kalian. Ila akhiriha, sampai akhir ayat. Fanazala at-takhfifu wa nusikhatil ayatul wa nasakhat al-ayatul ula. Maka turunlah at-takhfif, kedinginan, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihapuskanlah di mansukh ayat yang pertama tadi 284 dari surat Al-Baqarah. Nah, Allah Ta'ala a'lamu bissawab, insyaallah kita terima sampaikan dari syarah hadis yang ke-39 ini, yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Dan tentunya hal ini harus menjadi penyemangat kita. Kita harus bersemangat beribadah dengan mengetahui perkara ini, tiga hal ini yang dimaafkan dari diri kita ketika kita melakukannya, yaitu perbuatan yang dikerjakan karena keliru atau lupa atau karena dipaksa, maka Allah memaafkan, tidak akan menyiksanya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu mengerjakan dan melaksanakan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.